Gerakan revolusi rupiah kuat menjadi moto Dinaran pada ulang tahun pertamanya. Bagaimana melakukannya dan apa itu Dinaran? Dinaran merupakan aplikasi alat tukar komoditas emas atau gold exchanger tool, yaitu aplikasi pertukaran komoditi langsung. Dengan teknologi digital, aset Anda berupa emas bisa didigitalkan, bisa dipecah dengan nominal sangat kecil. Di dalam gold digital asset sistem Dinaran, Anda perlu fisiknya? Bisa. Anda perlu rupiahnya? Bisa. Aset emas Anda jadi liquid. Setiap saat bisa dipindah tangankan, dibelanjakan, baik rupiahnya maupun emasnya sebagai alat tukar. Sekarang, zaman digital aset. Dengan emas Anda diletakkan di Dinaran, maka emas Anda bisa cair kapanpun Anda butuhkan. Anda bisa gunakan rupiahnya, juga bisa gunakan emasnya. Download segera aplikasi Dinaran.